Ku tahu ini menyakitkan, meninggalkan luka yang dalam. Tapi ku tahu engkau pasti bertahan. Hidup bukan untuk bersedih, engkau hanya harus memilih. Meski harus menahan perih yang dalam, seakan kau temui yang pasti. Oh,